بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله Kita masih dalam pembahasan sifat sujud, yakni sujud tilawah. Dan Imam Nawawi rahimahullah beliau membahas tentang dua keadaan sujud tilawah kharijus shalah, di luar salat, dan sujud tilawah fis shalah. Dan kita masih membahas sifat sujud tilawah kharijus shalah. Selesai pembahasan doa tasbih yang dibaca ketika sujud tilawah, sebagaimana tasbih yang dibaca di dalam sujud kita sholat, Subhana Rabbiyal A'la. Nah, kemudian ditambah dengan doa. Baik. Sekarang kita masuk selepas sujud. Qala al-Imam Yahya bin Saraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah di halaman 175. Summa idza faragha min at-tasbih wad-du'a. Kemudian jika faragha, jika telah selesai min at-tasbih, dari tasbih wad-du'a, dan doa ketika sujud tilawah, rafa'a ra'sahu mukabbiran, maka dia angkat kepalanya dengan mengucapkan takbir. Bangkit dari sujud, na'am, dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ini sudah kita bahas tentang ucapan takbir ketika sujud tilawah. Tidak ada hadis yang sahih tentang takbir ketika sujud tilawah. Syalbani rahimahullah beliau membawakan asarnya Ibnu Mas'ud mengucapkan takbir. Sehingga jika itu berkenaan dengan sholat, jika makmumnya itu orang-orang yang sudah paham sunnah, maka tidak pakai takbir. Jika orang-orang yang tidak paham sunnah, maka menggunakan takbir. Nah, tapi ini kharijus shalah, ini ketika di luar sholat. Baik, jadi tidak menggunakan takbir. Wa hal yaftakiru ila salam. Kalau pakai takbir, apakah sujud tilawah itu butuh salam? Fihi qaulan. Padanya ada dua pendapat. Mansusan lil Syafi'i masyhuran, yang dinaskan Imam Syafi'i, dan itu masyhur keduanya. Ada dua pendapatnya Imam Syafi'i. Sujud tilawah itu perlu salam atau tidak? Asahuhuma inda jamaahir ashabih, yang paling sahih dari jumhur madhab Syafi'i, annahu yaftakiru, putus salam, liftiqari ilal ikhram, karena butuhnya takbiratul ikhram. Ingat pendapat yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ketika mau sujud tilawah itu takbiratul ikhram dulu. Ya. Sehingga kalau perlu takbiratul ikhram berarti perlu salam. Wa yasiru ka salatil jenazah, maka dia menjadi seperti salat jenazah. Jenazah atau janazah, dua-duanya boleh. Maka di situ dikasih dua harokat, jenazah dan janazah. Jenazah itu sudah kita terangkan alat pemikul, alat pemikulnya jenazah. Kalau janazah di fathah orangnya yang dipikul, orang yang meninggalnya itu janazah. Wa yu'ayyidu hadha ma ra'a Ibnu Abi Dawud bi isnadin sahih, dan yang menguatkan ini sujud tilawah itu perlu salam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanad yang sahih, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu kana idza qara'a sajdah sajada summa sallama, bahwasanya beliau jika membaca sajdah beliau sujud kemudian salam. Sujud tilawah diakhiri dengan salam. Wa tsani, pendapat yang kedua, la yaftakiru, enggak butuh salam sujud tilawah itu. Kasujudi at-tilawah fi shalah, sebagaimana sujud tilawah di dalam salat enggak perlu salam. Walianna lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika, karena tidak dinukilkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu, rasul salam ketika sujud tilawah tidak ada. Nah, ini pendapat yang kedua dari madzhab Syafi'i. Naam. Baik. Kharifidina azani wa azzakumullah. Ketika seorang berpendapat sujud tilawah itu perlu salam, padahal tidak ada yang marfu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, timbul masalah lagi berikutnya. Jika berpendapat sujud tilawah itu perlu salam, maka timbul masalah di situ. Apa masalahnya? Kalau perlu salam, perlu enggak baca tasahud? Perlu enggak orang yang sujud tilawah itu baca tasahud? Nah, ini imbas ketika berpendapat perlunya salam dalam sujud tilawah. Maka disebutkan di sini, fa'alal awal, maka atas yang pertama, pendapat yang pertama yang menyatakan sujud tilawah itu pakai salam, hal yaftakiru ila tasahud, apakah butuh kepada tasahud? Fihi wajhan, itu ada dua sisi. Asahuma, yang paling sahih, la yaftakiru, tidak butuh untuk tasahud. Kama la yaftakiru ilal qiyam, sebagaimana tidak butuh untuk berdiri. Tidak butuh untuk berdiri. Naam. Baik. Wa ba'du ashabina yajma'u bainal mas'alatain, sebagian mazhab kami mengumpulkan antara dua masalah, yaqul wa yaqul fit tasahudi wassalami thalathatu awjuhun, masalah tasahud, masalah salam dalam sujud tilawah itu ada tiga sisi. Asahuha, yang paling sahih, annahu la budda minas salam dunat tasahudi, harus pakai salam tanpa tasahud. Ini yang paling sahih. Harus pakai salam tanpa tasahud. Wa tsani la yahtaju ila wahidin minhuma, yang kedua tidak butuh pada salah satu dari keduanya, tidak butuh salam, tidak butuh tasahud. Tidak butuh salam, tidak butuh tasahud. Wa tsalis, yang ketiga, la budda minhuma, harus ada tasahud, harus ada salam. Jadi ini ada dua atau tiga pendapat. Nah, baik. Wa mimman qala min as-salaf yusallimu. Dari kalangan salaf yang berpendapat sujud tilawah itu pakai salam, Muhammad bin Sirin. Wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Al-Ahwas wa Abu Kilabah wa Ishaq bin Rahawai. Ini para salaf yang berpendapat na'am pakai salam sujud tilawah itu. Wa mimman qala la yusallim, dan yang berpendapat tidak pakai salam, Al Hasan Al Basri wa Sa'id bin Jubair wa Ibrahim An-Nakhai wa Yahya bin Wasab wa Ahmad. Naam. Ini berpendapat tidak pakai salam. Ini ikhtilaf para ulama. Wa hadza kulluhu fil halil awwal, ini semuanya di keadaan yang pertama, wa huwa sujud kharijas shalah, ini sujudnya di luar salat, sujudnya di luar salat. Naam. Baik, ini khan fi dina azani wa a'azzakumullah. Jadi tidak ada hadis yang marfu, yang sahih dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud tilawah beliau tasyahud dan beliau salam. Ya. Naam, wallahu alam bissawab. Wal halu tsani. Sekarang kita masuk keadaan yang kedua. Bagaimana jika sujud tilawah itu di dalam salat? Ya. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Ikhtilaf yang terjadi apakah pakai tasyahud atau tidak, pakai salam atau tidak, itu kan dibangun di atas ikhtilafnya ulama sujud tilawah itu salat atau bukan. Ya. Dibangun dari ikhtilaf itu. Jika kita berpendapat menguatkan pendapat sujud tilawah itu bukan termasuk salat. Ya. Wes sudah. Pernik-pernik apa perselisihan tadi us nggak dianggap us bukan sholat, berarti nggak perlu salam, nggak perlu tasahud, bukan sholat. Ya. Itu yang dikuatkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syaikh Muqbil rahimahullah, ya. Nah, Syaikh bin Bas dan para imam yang lainnya, dia bukan termasuk sholat sehingga ahkamnya beda jika memang dijalankan di luar sholat, nggak perlu takbiratul ihram, enggak perlu tasyahud, enggak perlu salam, bukan sholat. Ya. Sehingga kalau kita kuatkan pendapat ini, wis pernah perselisihan ini, ikhtilaf ini wis tidak dianggap. Oh, memang itu cabang-cabang ketika menguatkan pendapat sujud tilawah itu termasuk sholat. Baru kemudian ada cabang-cabang perselisihannya. Ya. Baik. Al-halu tsani ayasuda litilawah fi sholati, keadaan yang kedua, sujud tilawah di dalam sholat. Fala yukabbilul ikhram, ini tidak perlu takbiratul ikhram. Wa istahabu ayukabbirulis sujud, disunahkan untuk takbir ketika sujud tilawah. Ya. Nah, sunahkan ketika takbir sujud tilawah. Ini kita, tadi sudah kita sampaikan, ya. Tidak ada yang marfu dari Rasulullah beliau bertakbir ketika sujud tilawah. Nah, misalnya ini membawakan tadi asarnya Ibnu Mas'ud. Ya. Wala yarfa'u yadayhi, tidak perlu mengangkat kedua tangan ketika takbir sujud tilawah. Wa yukabbil raf'i minas sujud, bertakbir ketika bangkit dari sujud. Turunnya sujud, bangkitnya juga sujud. Hadza wa sahih al-mashhur alladzi qala al-jumhur. Ini yang sahih, yang masyhur, ini pendapatnya jumhur. Ya. Karena Rasul berdalil dengan Rasulullah itu setiap kali turun, setiap kali naik itu bertakbir di dalam salat. Nah, Wa qala Abu Ali ibn Abi Hurairah min ashabina la yuqabilu sujud wala liraf wal ma'ruf al awwal. Berkata Abu Ali ibn Abi Hurairah, dari mazhab kami tidak bertakbir untuk sujud, tidak pula ketika bangkit dari sujud. Ada pendapat yang lainnya. Wal ma'ruf, dan yang dikenal al awal, yakni takbir. Pakai takbir ketika sujud dan ketika bangkit. 6. Ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Baik, ini terkait tentang takbir dalam sujud tilawah fi shalah. Naam. Baik. Fatwa dari Syalbani rahimahullah yang dulu pernah kita sampaikan, permasalahan takbir taib, kita bacakan lagi ya. Ketika beliau ditanya, sajdatut tilawah yukabbirulah fi shalah, sujud tilawah apakah bertakbir ketika itu dijalankan dalam sholat? Baik. Beliau menyatakan fi shalah qiraatu sajada yaumal jumu'ah ba'dul imma yukabbirun. Ini yang ditanyakan ketika pada sholat subuh pada hari Jumat. Kemudian membaca surat as-sajdah. Para imam itu ketika turun untuk sujud itu takbir. Baik. Maka beliau menyatakan lam yarid fi kulli ahadits, tidak datang dalam setiap hadis allati fiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada fi surati sajdah yaumul jumu'ah fi ghairiha min as-shalawat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbarullah. Tidak datang dalam semua hadis yang disebutkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sajdah pada hari Jumat atau juga selain hari Jumat beliau itu bertakbir. Jadi Rasul enggak ada riwayat Rasulullah itu takbir ketika sujud tilawah. Walakin hunaka atharun sahih an Abdullah bin Mas'ud. Tapi ada athar yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Annahu kana yukabbiru li sajdati tilawah fi shalah. Ibnu Mas'ud bertakbir ketika sujud tilawah di dalam sholat. Fala aromanian minat takbir. Kata beliau, Syalbani rahimahullah, aku berpendapat tidak apa-apa kalau mau takbir. Ya. Sujud tilawah ketika sujud, tidak apa-apa kalau mau takbir. Nah, wabi khasatin annana salyaum la ya'rifuna illa takbir. Terlebih lagi, orang-orang sekarang ini tidak tahu kalau itu sujud tilawah kecuali dengan takbir. Ya. Baru tahu kalau sujud tilawah, kalau ketika imamnya takbir. Fa'idha kana imam fi masjid, jika seorang itu menjadi imam di sebuah masjid, wa khawlahu nasun ya'rifuna sunnah, dan orang-orang yang di sekitarnya jadi makmum itu orang-orang yang ngerti sunnah, wayahtamuna biya, dan perhatian dengan sunnah, wayahwi sajidan duna takbir, kata beliau, maka turun sujud tanpa bertakbir. Jika memang makmumnya itu orang-orang yang ngerti sunnah, ihtimam di sunnah, maka enggak perlu takbir. Nah, amma idza kana fi masjid jami'am, adapun jika ngimami di masjid jami', masjid umum, orangnya macam-macam, bakabbir, maka bertakbirlah ya, ketika sujud tilawah. Wala uswah bi Abdullah bin Mas'ud. Dia punya contoh dari salaf Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Jadi dilihat kondisinya ya. Dilihat kondisinya dia sedang imami, siapa makmumnya? Orang-orang yang faham sunnah, maka enggak perlu takbir. Jika orang-orang yang enggak ngerti sunnah, maka takbir ketika sujud tilawah. Ini yang sahih. Nah. Qala rahimahullah. Wa ammal adabu fi hadis sujud wa tasbih. Adapun adab dalam hai'ah bentuknya sujud dan juga tasbih, fa'ala ma taqaddama fi sujud kharij as-salat, sama seperti sujud di luar salat, ya. Sama seperti sujud di luar salat. 6. Illa anna idza kana sajidu imamam, kecuali jika yang sujud itu imam, fayam bagi Allah yutawwilat tasbih, maka jangan dipanjangkan tasbihnya. Ketika sujud tilawah dan jadi imam, jangan dipanjang-panjangkan. Illa an ya'lama min halil makmumin, kecuali jika sang imam itu faham keadaan makmumnya, annahum yu'thiruna tatwil, bahwasanya makmumnya itu senang kalau panjang. Ya. Senang kalau panjang. Nah, ini jamaah-jamaah yang rutin, nggak ada orang lain, dia itu terus orangnya tiap sholat jamaah dan faham, senang kalau panjang, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau orang-orang campuran, ya, macam-macam, ada yang baru sholat di situ, maka hukum asalnya jangan dipanjang-panjangkan jika dia jadi imam. Nah, summa idza rafa'a minas sujud, kemudian jika bangkit dari sujud, qama, langsung berdiri, ya. Wala yajlisu lil istiraha bila khilafin, enggak perlu duduk istirahat. Ya. Ini bangkit dari sujud tilawah, ya, di dalam salat. Sujud langsung berdiri, enggak perlu sujud tilawah. Ya. Enggak perlu duduk istirahat. Ya. Duduk istirahat itu ketika kita bangkit dari sujud, ya, sujud salat. Nah, ini sujud tilawah ini. Nah, langsung berdiri, enggak perlu duduk istirahat. Nah. Jika memang lil haja, orang-orang tua misalnya enggak bisa kalau langsung berdiri, ya sudah, enggak apa-apa duduk istirahat. Lil haja, ya. Baik. Wa hadhihi mas'alatun gharibah. Ini permasalahan asing. Qallaman nasu 'alaiha, sedikit orang yang menyatakan demikian. Wa mimman nasu 'alaiha al-Qadhi Husain wal Baghawi war Rafi'i. Dan termasuk orang-orang yang menyatakan demikian adalah al-Qadhi Husain wal Baghawi dan Rafi'i. Wa hadha bi khilafin sujudis shalah. Ini beda dengan sujud salat. Fa innal qawla sahih al-mansus li Syafi'i al-Mukhtar alladhi ja'at bi al-hadis sahih fil Bukhari wa ghairihi, jika sujudnya itu sujud salat, maka pendapat yang sahih yang dinaskan oleh Imam Syafi'i dan terpilih yang datang dalilnya hadis-hadis yang sahih di dalam Sahih Bukhari dan selainnya, istihbabu jalsati istiraha akibat sajdati tsaniyah min raqatil ula min kulli shalawat. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Sunnahnya duduk istirahat setelah sujud yang kedua di rokat yang pertama dari setiap sholat-sholat. Ya. Mau naik ke rokat berikutnya, ini sujud, duduk istirahat. Ini sunnah. Ya, ini sunnah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kenyataannya itu orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i itu enggak duduk istirahat. Ya, sujud langsung berdiri ke rakaat berikutnya tanpa duduk istirahat. Nah, ini zahirnya mereka-mereka yang menyatakan sebagai mazhab Syafi'i. Pendapatnya Imam Syafi'i mustahab. Ya. Ada yang berpendapat sujud duduk istirahat itu tidak disunahkan. Ya. Rasulullah itu duduk istirahat ketika sudah tua. Nah, sehingga duduk istirahat itu lil hajah. Nah, dan ketika sang imam itu tidak menjalankan duduk istirahat, maka makmum tidak boleh duduk istirahat. Makmum mengikuti imamnya. Ya, karena ini berpengaruh dengan keterlambatan dia nanti untuk mengikuti imam. Imam sudah berdiri, kemudian ini makmumnya masih duduk istirahat. Nah, jadi ketika imamnya tidak menjalankan duduk istirahat, maka makmumnya tidak boleh duduk istirahat. Kecuali lil hajah. Orang yang tua gak bisa langsung bangkit, kesel dia kalau langsung berdiri. Nah, baik. Ini ikhwani fidina azani wa azakumullah. Baik. Wa minatsalitsa fi rubaiyah, dan rakaat yang dari rakaat yang ketiga di salat yang empat rakaat. Ya. Ini tempat jalsatil istirahah. Duduk istirahat. Nah, jika sujud tilawah enggak pakai duduk istirahat. Langsung bangkit. Nah, enggak pakai duduk istirahat. Summa idza rafa'a ra'sahu min sajdatit tilawah. Kemudian jika dia mengangkat kepalanya dari sujud tilawah, fala budda minal intisabi qa'iman, maka harus dia berdiri tegak. Bangkit, berdiri dulu. Wal mustahab idan tasaba qa'iman, dan disunahkan ketika dia sudah tegak berdiri, an yaqra'a syai'an, untuk membaca surat yang lainnya. Ini kalau ayat sajadahnya itu di ujung surat, di akhir surat. Ya. Kayak di surat Al-Alaq misalnya, kan di akhir. Nah. Baik. Maka ketika bangkit dari sujud tilawah, nanti baca surat dulu, mungkin Al-Ikhlas ditambah surat pendek. Ya. Jadi tidak langsung sujud. Ya, tidak langsung rukuk, ya, berdiri dulu tegak, kemudian baca surat. Nah, yaqra syai'an summa yarka, kemudian baru rukuk, ditambahi surat kemudian baru rukuk. Fa in tasaba summa ruka min ghairi qira'atin jaza. Jika dia berdiri, sudah tegak berdiri, kemudian rukuk min ghairi qira'atin, tanpa ada tambahan bacaan jaza, boleh juga. Ya. Nah, ini ketika ayat sajdahnya itu di akhir surah, ya, di akhir surah. Nah, atau mungkin tidak di akhir surah, di tengah, kayak surat As-Sajdah itu. Tapi sang imam ini pengennya setelah sujud tilawah dia nggak lanjut baca suratnya, nggak dilanjutkan sampai selesai. Nah, dia maunya rukuk, ya sudah. Ketika tegak berdiri, berdiri dulu tegak, baru kemudian rukuk. Nah, sambil nunggu jamaah yang makmum yang masih sujud untuk tegak semuanya, berdiri baru kemudian sujud. Naam. Ini ikhwan fil din azani wa a'azzakumullah. Selesai. Ya. Selesai permasalahan sujud tilawah. Naam. Baik, nanti akan diperjelas dalam bulughul maram insyaallah. Faslun fil awqat al muhtalil qira'ah. Fasal tentang waktu-waktu yang utama untuk qiraah, untuk membaca. Untuk membaca Quran. Nah, membaca Quran itu waktu yang paling utama kapan? Ya. I'lam anna afdhalal qiraah ma kana fis shalah. Ketahuilah, bacaan yang paling utama itu ketika di dalam sholat. Bacaan yang paling utama itu ketika di dalam sholat itu sudah paling utama. Membaca Quran ketika dia sedang sholat itu yang paling utama. Nah, terkumpulkan di qiraatul Quran, terkumpulkan di situ sholat. Sehingga yaumal Jum'ah ketika disunahkan tabkir. Ya, yaumul Jumu'ah itu disunahkan untuk berpagi-pagi datangnya ke masjid. Nah, sehingga termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang sudah ditinggalkan itu tabkir sholatul Jumu'ah. Ya, kalau salafun saleh dulu disebutkan itu setiap hari Jumu'ah itu kayak hari raya. Pagi-pagi sudah berangkat ke masjid. Nah, nunggu sholatnya sudah pagi-pagi sudah di masjid takbir. Nah, ketika menunggu khatib itu naik mimbar, mana yang lebih utama? Kita sholat ya, sampai khatib naik mimbar, atau kita qiraatul Quran ya, atau kita qiraatul Quran. Ikhwan fillah azani wa azakumullah, sebutkan yang lebih afdol itu adalah sholat. Kenapa? Di dalamnya ada qiraatul Quran ya, di dalamnya ada qiraatul Quran. Nah, ketika dia itu qiraatul Quran, maka dia tidak mendapatkan sholat ya. Nah, ketika dia sholat plus dia juga termasuk qiraatul Quran karena dia membaca suratnya di dalam sholat ya, maka terkumpulkan dua perkara ini. Nah, sholat, dua rakaat sholat sampai khatib naik mimbar. Nah, gak ada batasannya ya, gak ada batasannya. Dua rakaat sampai khatib naik mimbar. Nah, meskipun di waktu karoha gak apa-apa itu ya. Yang masalah itu ketika datang kemudian sholat tahiyatul masjid qiraatul Quran. Nah, pas di waktu karoha dia sholat ya, sejak tadi dia qiraatul Quran kemudian dia sholat padahal itu pas di waktu karoha. Ini yang diingkari oleh para ulama. Nah, baik, ini khan fidina azani wa azak. Qala wa madhabu Syafi'i wa ghairihi, madhabnya Syafi'i dan selainnya, anna tatwil al-qiyam fi shalah afdal min tatwil sujud. Madhabnya Imam Syafi'i dan selainnya, memanjangkan berdiri di dalam salat itu lebih utama dibandingkan memanjangkan sujud ya. Memanjangkan bacaan itu lebih utama dibandingkan memanjangkan sujud. Sholat yang berdirinya lama itu lebih utama dibandingkan sholat yang sujudnya lama ya, ini madhabnya Imam Syafi'i. Baik, ikhwani fi din azani wa azakumullah ya. Naam, dalam masalah ini sholat itu mana sih yang lebih afdol itu, panjang berdirinya atau panjang sujudnya ya. Ini ikhtilaf para ulama. Nah, ada yang berpendapat yang lebih afdhal tentunya panjang berdirinya. Tadi yang disebutkan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan afdhul shalatul qunut. Disebutkan di foto nomor 1. Foto nomor 1 yang Arab, huruf Arab, ya, huruf Arab. Angka Arab. Ya. Wal qiyam afdhal min ar-ruku' aidan. Dan berdiri itu lebih utama dibandingkan rukuk. Padzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam, itu dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalatu lul qunut. Salat yang paling utama itu adalah yang panjang qunutnya. Ya. Akhrajah Muslim wa Tirmidzi, wal muradu bil qunut al-qiyam. Yang dimaksud dengan kunut dalam hadis ini adalah berdiri. Bukan doa kunut. Kunut di sini maknanya berdiri. Jadi sholat yang paling afdal itu ketika berdirinya panjang. Berdirinya lama. Ini kalau sholat sendiri. Wali anna dzikrul qiyam al-qira'ah wa dzikrul ruku' wa sujud tasbih. Karena dzikirnya berdiri adalah al-qira'ah. Ketika kita berdiri, dzikirnya apa? Qiraah. Ya. Ketika kita rukuk dan sujud, dzikirnya apa? Tasbih. Ya. Wali annau nukila anhu sallallahu alaihi wasallam tatwil qiyam aktsar min tatwil rukuk wa sujud. Karena dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu lebih memanjangkan berdirinya dibandingkan rukuk dan sujudnya. Panjang dan lamanya berdiri itu lebih lama dibandingkan rukuk dan dibandingkan sujud. Nah, itulah kemudian berpendapat bahwasanya sholat jika bacaannya itu panjang itu afdol, lebih utama. Baik. wa dhaba Ibnu Umar ila anna ruku' wa sujud afdal min al-qiyam. Ibnu Umar berpendapat lain. Ruku' dan sujud itu lebih utama dibandingkan berdiri. Ruku' dan sujud lebih utama dibandingkan berdiri. Wa tatwiluhuma afdal min tatwilih. Memanjangkan ruku' dan sujud itu lebih utama dibandingkan memanjangkan berdiri. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya aqrabu ma yakun 'abdu min rabbi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hamba dengan Rabb-nya itu ketika posisi sujud. Sedekat-dekat hamba dengan Rabb-nya itu ketika posisi sujud. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud. Nah, pendapat yang kedua itu membawakan dalil. Pendapat yang pertama membawakan dalil. Semuanya pakai dalil. Kalau enggak pakai dalil, enggak ruwet. Enggak dalil. Tapi ketika kita dihadapkan pada perbedaan pendapat dan semuanya menggunakan dalil, ini yang kemudian kita harus lebih teliti untuk menentukan mana ini yang rajih, yang harus kita ikuti. Karena semuanya pakai dalil. Apalagi kalau kemudian ditelusuri dalilnya semuanya sahih. Dalilnya semuanya sahih. Apalagi kalau semuanya juga dalilnya sama, yaitu toh satu hadis pakai dalil semua pendapat, sehingga merujuk kepada ikhtilaful afham, perbedaan cara memahami hadis, cara pandang hadis ini apa. Baik. Qala al-ulama, berkata para ulama, wa dzalika li'anna sujud a'dhamu arkanis shalah tawadhu'an. Kenapa sujud itu termasuk lebih afdal dibandingkan berdiri? Karena sujud itu rukun salat yang paling agung, tawadhu'an, yang paling tawadhu', karena sujud dia ya, meletakkan kepalanya di bumi. Nah, hai'ah salat yang paling afdol itu sujud, menunjukkan paling tawadhu. Nah, fa innal insan yadau fihi asrafu a'dha. Karena manusia ketika sujud itu meletakkan pada sujud itu asrafu a'dha, anggota tubuhnya yang paling mulia, yakni kepalanya, diletakkan di bawah. Fi mawati'il aqda wan ni'al, di tempatnya kaki, di tempatnya sendal. Ya, diletakkan di bawah. Nah, ini menunjukkan ini afdhal hayatus shalah, yakni sujud. Baik. Wal qa'il bi tafdhili ruku' yaqulu, yang menyatakan ruku' itu juga lebih utama. Ya. Ruku' itu lebih utama juga dibandingkan berdiri. Yaqul huwa zimamus shalah. Ruku' itu zimam. Zimam itu tali kekang. Maksudnya fa idraku wa fatu tudraku rakaat wa tafutu. Orang itu dinyatakan dapat rakaat itu atau tidak itu tergantung dengan rukuknya. Dia dapat rukuk atau tidak. Dia dapat rukuknya imam atau tidak, maka ini kekangnya, pengendalinya sholat ini rukuk itu. Dia dapat rukuk, dapat rakaat itu. Tidak dapat rukuk, tidak dapat rakaat itu. Nah, baik. Ini sehingga semuanya pakai dalil, semuanya pakai argumen. Qala Ishaq bin Rahawai, taksir ruku' wa sujud afdal naharon. Memperbanyak ruku' atau memperpanjang ruku' dan sujud itu afdal kalau sholat-sholat di siang hari. Wa tatwilul qiyam afdal lailan, kalau sholat malam afdalnya panjang berdirinya. Mulai untuk dipilah, ditafsil, nah, dirinci. Jadi dua-duanya bisa dipakai akhirnya. Oh, ini afdolnya kalau sholat siang itu sujud dan rukuknya yang panjang. Tapi kalau sholat malam berdirinya yang panjang, itu lebih utama. Illa ayyakuna lahu billail hisbun ya'ti alaih, kecuali jika dia di malam itu punya hizb. Hizb itu apa? Bacaan yang rutin dia baca itu. Nah, baca satu juz misalnya. Nanti yang dia baca. Wa taksir ruku wa sujud afdhal. Memperpanjang atau banyak ruku dan sujud afdhal. Li'annahu yaqra'u hisbahu. Karena dia membaca hizbnya. Nah, wayarbahu kasratu ruku wa sujud. Baik, ini ikhtilafnya para ulama. Nah. Khanifidina azani wa azakumullah. Baik, ini ikhtilaf ya, ikhtilaf. Nah. Ya, ketika sholat dengan berdirinya lebih lama, itu lebih afdal. Ya. Baik. Qala rahimahullah. Wa amma al-qira'atu fi ghairi sholat. Adapun bacaan Quran di selain sholat, fa'afdhaluha qira'atul lail, lebih utama, waktu yang paling utama itu membaca di malam hari. Baca Quran di malam hari itu lebih utama. Ya. Sepi, lebih bisa nikmat menikmati bacaannya. Jadi, orang-orang As'ariyun, ya, kaumnya Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah itu mengetahui mereka datang ke kota Madinah kalau malam itu kedengaran suara yang baca Al-Quran. Suara mereka apa namanya gerombang baca Quran itu kedengaran. Oh ini ada orang-orang Asy'ari yang datang. Nah mereka buat tempat kemudian baca di situ. Karena kan Abu Musa terkenal bacaannya enak. Qiraatul Quran mendapatkan keutamaan suaranya bagus ketika qiraatul Quran. Kaumnya juga Rasul taunya mereka datang itu dengan bacaan Qurannya mereka. Bacanya di malam hari. Ya, bacanya di malam hari. Wa nisful akhir min al-afdal min al-awwal. Setengah malam yang terakhir itu lebih utama dibandingkan malam yang pertama. Nah, dari tenggelam matahari sampai terbit fajar itu tinggal dibagi. Ya, dibagi dua. Nah, ini separuhnya itu awal malam, separuhnya lagi akhir malam. Nah, jadi semakin malam itu semakin afdal bacaannya. Baik. Wal qira'ah bainal maghrib wal isya mahbubatun. Dan baca Quran antara maghrib dan isya itu disenangi. Antara maghrib dan isya itu mahbubah. Ya. Baik. Ini yang paling afdal malam. Ya. Wa ammal qira'atu fin nahar. Adapun bacaan Quran di siang hari fa afdal wa ba'da sholatis subhi. Yang paling utama setelah sholat subuh. Ini waktu yang istimewa. Ya. Masih fresh, baru bangun tidur, belum ada pikiran apa-apa. Untuk hafalan enak, untuk baca enak. Nah, ini waktu-waktu yang utama untuk qiraatul Quran. Nah, baik, jadi ini waktu-waktu yang utama ini kita ambil kesempatan untuk kita jalani itu. Ini waktu yang utama. Wala karaha fil qira'ah fi waqtin min al-awqat limanan fihi. Tidak dimakruhkan, tidak dibenci membaca Quran di waktu manapun. Nah, kapanpun boleh. Ini kan mana yang lebih afdal bahasanya? Sempatnya kapan? Boleh itu dibaca kapan di waktunya. Nah, wa amma ma rawahu Ibnu Abi Dawud an Mu'ad an Mu'an bin Rifa'ah an Masayihi. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Mu'an bin Rifa'ah dari syekh-syekhnya, annahum karihu al-qira'ah, mereka membenci qira'ah ba'dal asr, setelah salat asr, wa qalu wa dirasatun yahudin. Itu pelajarannya Yahud, wa ghairu maqbulin, tidak diterima. Wala aslalahu, dan tidak ada asalnya. Qiraatul Quran itu enggak ada waktu yang dibenci, enggak ada. Tidak ada waktu yang dibenci untuk qiraatul Quran. Tidak ada waktu karohah untuk qiraatul Quran, beda dengan sholat. beda dengan sholat. Wa yuhtaru minal ayyam, waktu-waktunya yang afdol malam hari, nah, kemudian ba'da subuh. Nah, sekarang harinya apa yang paling utama? Wa yuhtaru minal ayyam yaumul jumu'ah, hari Jumat, sayyidul ayyam, itu pemimpinnya hari-hari, hari raya yang kaum muslimin, hari Jumat. Nah, wal itsnain wal khamis, hari Senin, hari Kamis. Nah, ini bukan berarti selain itu enggak boleh. Ini yang utama. Senin, Kamis itu waktu untuk dilaporkan ya amalan. Wa yaum Arafah, pada hari Arafah. Wa minal asar, asar 10 hari. Al asrul akhir minar Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wal asrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini 10 hari, 10 hari yang utama, 10 hari akhir Ramadan, 10 hari awal Dzulhijjah. Baik. Dan 10 hari pertama bulan Muharram. Wa minas suhur, dan bulan yang utama Ramadan. Suratul Quran di bulan Ramadan utama. Ini jika bicara tentang hari-harinya dan bulannya. Tapi semuanya punya keutamaan. Di waktu kapanpun, di bulan apapun, di hari apapun itu bagus. Tidak ada yang waktu-waktu yang terlarang. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Ini tentang waktu-waktu yang utama untuk qiraatul Quran. Dan setelahnya beliau akan bahas tentang bagaimana kalau orang yang membaca Quran itu kemudian lupa sampai mana tadi bacanya, lanjutan ayat itu apa, bagaimana cara bertanya kepada orang lain, nanti akan dibahas di pasal berikutnya insyaallah. Naam, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Besok itu insyaallah tanggal 9 Muharram. Ya. Dan lusa itu tanggal 10, waktunya puasa Asyura. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tahu orang-orang Yahud itu puasa tanggal 10 Muharram, beliau berniat untuk menyelisihinya tanggal 9 dan tanggal 10 puasanya, dalam rangka untuk menyelisih orang-orang Yahud. Itu perayaan kemenangan Nabi Musa alaihi salam. Kemenangan Nabi Musa dirayakan dengan puasa. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kemudian sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwasanya ada 3 tingkatan puasa Asyura itu. Yang pertama, puasa hanya tanggal 10 Muharram. Yang menghapuskan dosa setahun yang lalu. Tingkatan yang kedua, tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9-nya itu dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Sehingga ketika seorang hanya puasa tanggal 10, dia mendapatkan pahala puasa Asyura, tapi tidak mendapatkan pahala menyelisihi orang-orang Yahudi. Ketika dia hanya puasa di tanggal 10-nya. Ketika di tanggal 9 dan 10, dia mendapatkan kedua-duanya. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah puasa tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. 9, 10 dan 11. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan sumu yaum Asyura. Puasalah kalian hari Asyura. Wa khalifu fihi al-yahud. Dan selisihlah di situ orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yauman. Puasalah sehari sebelumnya au ba'dahu yauman. Atau setelahnya satu hari. Setelahnya satu hari. Sehingga dengan hadis ini para ulama menyebutkan ada tingkatan puasa Asyura itu tiga yang tadi kita sebutkan. 10, kemudian yang ke 9-10 dan 9-10-11. Ya. Hadis ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, para ulama ikhtilaf tentang derajat hadisnya dan Syalbani rahimahullah mendhaifkan hadis ini. Ya. Syalbani mendhaifkan dan sehingga Syalbani menyebutkan puasa Asyura tingkatannya hanya dua. 10 dan 9 dan 10. Enggak ada tingkatan yang ketiga. Ini pendapatnya Syalbani rahimahullah. Tidak ada tingkatan yang ketiga karena hadisnya dhaif. Ya. Hadis yang dhaif puasa tanggal 11. Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau menyebutkan tiga tingkatan. Ya. Minal Mu'asirin Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan tiga tingkatan. Menyebutkan tiga tingkatan. Nah, ada tingkatan yang ketiga itu. 9, 10, 11. Baik, hadisnya disebutkan dhaif ketika puasa setelahnya. Nah, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Kemudian ada lafaz hadis sumu qabla yauman wa ba'dahu yauman, bukan au. Puasalah sebelumnya sehari dan kalau tadi kan yang dhaif atau berarti atau itu 10 dan 11 dan setelahnya berarti puasanya 3 hari 9 10 11 ya 9 10 11. Baik, ini ada riwayat menggunakan wa bukan au ya. Khana fi din azani wa azakumullah Imam Ahmad rahimahullah beliau menyatakan man arada an yasuma asyura, barang siapa yang pengin puasa Asyura, shoma tasi' wal asyir. Puasalah tanggal 9 dan tanggal 10. Puasalah tanggal 9 dan tanggal 10. Illa kecuali antas kulu suhur, ketika terjadi musyilah dengan bulan. Ini sebenarnya masuknya itu tanggal 1-nya hari apa sih? Ya. Kan enggak ada ru'yatul hilal ya. Beda ketika Ramadan, beda ketika Syawal, beda ketika Dzulhijjah. Kan memang ada ru'yatul hilal dan pemerintah pun mengadakan ru'yatul hilal. Tapi kalau untuk masuknya Muharram ini kan kayaknya enggak ada ru'yatul hilal ya. Sehingga mungkin di sebagian kalender itu ada yang Sabtu tanggal 1-nya, ada yang Jumat ya. Ada yang Jumat tanggal satunya. Nah, tanggal merahnya Jumat, tapi liburnya Sabtu. Nah, sehingga muskil ini sebenarnya masuknya tanggal satu tanggal berapa? Sehingga pun di grup-grup di channel-channel itu pemberian tanggal Hijriah itu beda. Ya. Jadi ada yang 9, ada yang 8 yang berbeda. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, jika muskil masuknya bulan itu fasumu salah satu ayam, puasalah tiga hari. Ya. Nah, untuk jagani keliru, ya. Jagani keliru. Nah, yang kita anggap itu 10 ternyata masih tanggal 9. Ya. Ternyata masuknya hilal itu belum. Nah, kita ambil tanggal berikutnya jagani. Nah, kalau meleset, ya. Ternyata kita puasanya itu tanggal 10-nya malah enggak puasa kita. Karena itu anggap poinnya tanggal 11 padahal itu sudah tanggal 10. Ya. Jagaan itu. Ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Nah, demikian pula ketika Rasul menyebutkan afdhalu shiyam ba'da Ramadan. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan haram. Ya. Nah, maka ketika kita berpuasa tanggal 11 misalnya, diniatkan itu puasa di bulan haram, itu puasa yang paling afdol. Itu puasa yang paling afdal. Ketika memang kita puasa, ya, dan hadisnya kita yakini dhaif, hadisnya dhaif, dhaif. Dan terus kalau kita puasa niatnya apa itu? Ya puasa di bulan haram. Ya. Puasa di bulan haram itu puasa afdal ba'da Ramadan. Ya. Maka sembuh beliau rahimahullah ketika ditanya, puasa di bulan Muharram kan paling afdal ba'da Ramadan. Nah, terus cara puasanya apakah tiap hari? Kata beliau tidak. Nah, sehari puasa, sehari berbuka. Itu cara puasa di bulan haram, Muharram. Nah, atau puasa 3 hari dalam 1 bulan itu, Ayyamul Bid. Atau Senin, Kamis puasa. Nah, itu cara puasa di bulan Muharram. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, sehingga baik jika mau puasa boleh hanya tanggal 10 aja. Nah, jadi hari Senin ya puasanya. Baik, tapi dia tidak mendapatkan pahala menyelisih Yahud. Nah, yang paling utama besok dan juga Senin itu paling afdal. Nah, atau ditambahi dengan besoknya. Nah, jagani nek beleset tanggali. Jagani. Nah, wallahu alam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.